Selamat pagi Pak Franz. Pagi. Ya, silakan. Kalau ingin memberi bantuan seperti itu, sebenarnya yang diberikan mahasiswa yang mana kalau hanya sebagian? Toh yang terdampak kenaikan BBM kan semua mahasiswa. Tapi kalau sebagian mahasiswa, kriteria apa yang dipakai? Kemudian berapa lama diberikan? Apakah sampai seumur dia sampai dia lulus? Jadi bantuan-bantuan seperti ini sebenarnya tidaklah terlampau berpengaruh bagi mereka. Jangan-jangan bantuan-bantuan ini hanya untuk mengamankan pemilu 2009. Terima kasih. Pak Ramil, selamat pagi. Selamat pagi. Silakan, Bapak. Saya ingin mengomentari itu yang dilakukan oleh pemerintah itu termasuk perlakuan yang cerdas lah. Perlakuan yang cerdas. Jadi untuk yang tidak kebagian kekuasaan mungkin ya agak risau dengan yang dilakukan oleh pemerintah gitu. Mungkin itu ya. Baik. Pendapat saya ya. Terima kasih Pak Ramil, Mitra Bisnis hingga di sini, Businessman Opinion.